kau namanya kalau kau bentahu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, selisihilah kaum musyrikin, biarkanlah jenggot kalian panjang dan potong tipislah kumis kalian. Hadis riwayat Bukhari. Nyatanya Islam sudah jelas-jelas mengatakan di hadis Nabi yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa memelihara jenggot itu disunahkan. Jadi jenggot itu bukanlah sebuah kejahatan, tapi tetap saja Amerika memukul rata semua hingga siapapun yang berjenggot langsung diperiksa, apalagi kalau sedikit Islami namanya.